ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله الطاهرين وأصحابه الأكرمين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ثم أما بعد. إخواني في الدين رحمني رحمكم الله، الحمد لله. Alhamdulillah, di kesempatan malam hari ini insyaallah kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di sebuah tempat yang mulia, di rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Tentunya tidak lain dan tidak bukan hadirnya kita di tempat ini dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka menambah iman, dalam rangka menambah ketaatan kita kepada Allah, dan juga dalam rangka barakallahu fikum mendapat mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan limpahan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya mengharapkan syurganya Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwani fi din rahiman rahimakumullah, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar pertemuan ini menjadi pertemuan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi pertemuan yang senantiasa terus kita berada di atasnya, istiqamah di atasnya sampai ajal menjemput kita, barakallahu fikum. Nah, ikhwani fi din rahimani rahimakumullah, sebagaimana biasa di malam Ahad ini kita akan membaca kembali nasihat, mutiara-mutiara nasihat daripada al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Al-Wabil Sayyib min Kalami Tayyib. Nah, dan alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita akan memulai dengan pasal yang baru, masih syarah daripada hadis yang sama, hadis yang dikenal dengan hadis Yahya bin Zakaria, yang mana telah kita lewati pembahasannya bagaimana permisalan orang yang bertauhid dan orang yang menyekutukan Allah, permisalan orang yang tidak khusyuk dalam sholatnya, dan yang terakhir pada pertemuan yang lalu kita telah membahas juga permisalan orang yang berpuasa, barakallahu fikum, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya semoga bisa kita menjadikan bahan murojaah, karena ini pembahasan ini masya Allah dari sisi penyampaian yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Qayyim rahimahullahu taala sangat memudahkan bagi kita untuk mencerna bagaimana itu tauhid, bagaimana itu kesyirikan, bagaimana itu khusyuk dalam salat, dan bagaimana itu hakikat siam, hakikat puasa, dan juga bisa menyampaikan, mendakwahkan dengan analogi-analogi, permisalan-permisalan yang telah disebutkan di dalam hadis dan dijelaskan oleh Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala. Nah, sekarang kita masuk kepada pasal yang baru. Faslun wa amurukum bis sadaqah. Pasal yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kalian dengan sebuah ibadah yang namanya sedekah. Barakallahu fikum. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda setelah membahas, mempermisalkan bagaimana orang yang berpuasa, kini Rasulullah SAW yang bersabda, wa amurukum bis sadaqah, dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kalian dengan sedekah. Fa inna mathala dzalika kamathali rajulin, maka sesungguhnya permisalan orang yang bersedekah itu kamathali rajulin, seperti seseorang asarahul aduwu fa'awfaku yadahu ila unuqih. Seperti seseorang yang telah ditawan oleh musuh. Permisalan orang yang bersedekah itu seperti seorang yang telah ditawan oleh musuh. Fa'awfaku yadahu ila unuqih. Lalu musuh tersebut membelenggu orang ini, laki-laki ini, mulai dari tangannya sampai ke lehernya. Ya, dibelenggu, diikat. Ya, artinya sudah enggak bisa lepas. Ya. Nah, dari tangan sampai leher. Artinya ikatannya sangat kuat. Ya, tidak bisa kita melarikan diri begitu saja. Ya, barakallahu fikum. Wa qaddamuhu liyadribu 'unuqah. Dan musuhnya tersebut sudah mempersiapkan dirinya ya untuk dirinya itu dipenggal, mereka akan memenggal leher si tawanan tadi. Ya, jadi mau dieksekusi mati. Ya, mau akan dieksekusi, mau akan dipenggal. Ya, ini permisalan orang yang sedekah, ya. Nah, jadi seperti seorang laki-laki, seseorang ya, yang dia ditawan, diikat dari tangan sampai lehernya, kemudian dia sudah dipersiapkan untuk mau dipancung. Ya, barakallahu fikum. Faqal, maka orang yang ditawan tadi mengatakan, "Aftadi minkum bil qalil wal kathir." Ya. Aku siap untuk menebus ya di hadapan kalian. Ya, na'am. Aku siap menebus diriku di hadapan kalian bil qalil, dengan yang sedikit, wal kathir, dan dengan yang banyak. Ya. Fafada nafsahu minhum, lalu dia tebus dirinya dari mereka. Nah, ini nas hadis yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi, sekali lagi dalam nas hadis ini jelaskan bahwasanya permisalan orang yang bersedekah adalah seperti seseorang yang ditawan oleh musuh, yang dia dibelenggu dengan belenggu yang sangat kuat, dan dia siap untuk dieksekusi, untuk dihukum pancung, tapi yang ditawannya akhirnya memohon. Ya, memohon kepada musuhnya, ya, dia siap untuk menebus dirinya. Ya, apakah dengan yang sedikit, arti tawar-menawar, ataukah dengan yang banyak. Ya, barakallahu, saya siap menebus diriku, yang penting lepaskan aku. Ya, mungkin ini gambaran bahasa yang mudah kita fahami. Ya. Nah, ya. Lalu dia pun berhasil apa? Menebus dirinya dari mereka. Akhirnya dia tidak jadi dibunuh, tidak jadi dipancung. Ya, akhirnya dia dibebaskan karena dia sudah menebus dirinya sendiri, barakallahu fikum. Tayyib. Sekarang kita akan baca penjelasannya dari Al-Imam Al-Qayyim rahimahullahu taala. Qala Al-Imam Al-Qayyim rahimahullah, "Hadza aidan min al-kalam alladhi burhanuhu wujuduhu wa daliluhu wuqu'uhu." Ya, na'am. Ini juga ya, jadi maksudnya nas ini juga ya berkaitan tentang sedekah, permisalan orang yang bersedekah, ya, karena ini sambungan dari apa? Syarah penjelasan dari nas-nas yang lalu. Jadi Imam Al-Qayyim menyebutkan ini juga, nas yang ini juga maksudnya min kalami, dari termasuk ucapan alladhi burhanuhu, yang ada buktinya. Ya. Wujudu, yang ada wujudnya. Wa dalilu, dan ada dalilnya. Wuku'u, dan ada faktanya. Jadi bukan hanya sekedar ya hadis biasa, sabda biasa, atau perumpamaan yang tidak ada kenyataannya, yang tidak ada faktanya. Ya, yang tidak bisa dibuktikan. Ya, barakallahu fikum. Ya, yang tidak perlu ditakwil dengan penakwilan yang kemana-mana. Ya. Nas ini jelas. Ada buktinya, ya, ada wujudnya, ada dalilnya, ada faktanya. Ya. Bagaimana? Fa inna lis-shadaqati ta'thiran 'ajiban. Maka sesungguhnya seorang yang ya, ataupun sesungguhnya sedekah ini, lis-shadaqah, ya, ta'thiran 'ajiban, ya. Sedekah itu punya pengaruh yang ajib. Punya pengaruh yang sangat mengherankan, yang luar biasa. Ya, yang ajib keadaannya, pengaruh sedekah ini. Ya. Barakallahu fikum. Nah. Ya. Dalam hal apa? Fi daf'i anwa'il bala. Ya, dalam hal ya menolak berbagai macam bentuk bala, bentuk musibah. Dengan apa? Dengan sedekah. Ya, barakallahu fikum. Ya, tadi di nas hadis disebutkan bagaimana orang itu terselamatkan dari musibah. Ya. Jadi diumpamakan, dipermisalkan oleh Rasulullah SAW, orang yang bersedekah itu ya seperti orang yang ditawan, ya, dia mau dieksekusi mati, tapi dia berhasil selamat di detik-detik mau binasa, tapi dia berhasil selamat dengan apa? Dengan cara dia menebus dirinya sendiri. Jadi tidak jadi diazab, tidak jadi disiksa, tidak jadi apa? Dibunuh. Ya, barakallahu fikum. Naam. Ya. Sehingga disebut oleh Imam Al-Qayyim rahimahullah ta'ala, fa'inna li sadaqati ta'thiran ajiban. Sesungguhnya sedekah itu punya pengaruh yang ajib, yang sangat mengherankan. Ya, yang luar biasa. Ya, barakallahu fikum. Naam. Ya, gimana tidak luar biasa, gimana tidak ajib. Ya, permisalannya saja sudah, ya, kalau istilahnya apa, happy ending. Akhir yang mengembirakan, ya, yang tadinya dia hendak mati, harusnya dia mati itu, dipenggal, tapi dia tebus dirinya, ya, ini permisalan orang yang bersedekah, dia tebus dirinya, ya, sehingga dia tidak jadi dihukum mati, barakallahu fikum. Nah, ya, dan dibahasakan dalam tali permisalan, ya, jadi seorang laki-laki itu dipermisalkan orang yang bersedekah. Ya, jadi tebusan itu adalah sedekahnya. Ya, barakallahu fikum. Ya. Sisi keajaiban daripada sedekah ini apa? Fi dafi anwa'il bala, dalam hal bisa mencegah berbagai macam bentuk bala, bentuk musibah. Ya, sedekah bisa mencegah berbagai macam bentuk musibah. Ya. Walau kanat min fajirin au zalimin bal min kafirin. Ya. Walaupun pemberian itu, sedekah itu, ya, dilakukan dari siapa? Dari orang yang fajir. Ya, orang yang fajir kalau dimaknai secara khusus adalah pezina. Ya. Nah, kalau secara umum adalah orang yang senang dengan kemaksiatan. Ya, barakallahu fikum. Ya. Au zalimin, atau orang yang zalim. Ya, bisa dimaknai secara khusus orang yang zalim seperti orang yang memiliki kepemimpinan tapi dia tidak adil dalam kepemimpinannya. Ya, dia orang yang curang, orang yang zalim, berlaku zalim. Ya, kepada orang lain. Ya. Barakallahu fikum. Bal min kafirin, bahkan dari orang kafir sekalipun. Ya, jadi maksudnya gimana? Ya, sedekah ini sungguh sangat mengherankan, keajaibannya luar biasa. Seseorang itu bisa terselamatkan dari musibah siapapun dia yang bersedekah. Bisa terselamatkan dari musibah. Walaupun yang bersedekah itu orang tajir, dia bisa terselamatkan dari musibah. Walaupun yang bersedekah itu orang yang zalim, ya, dia akan terselamatkan dari musibah. Apalagi orang yang, bahkan orang yang kafir sekalipun. Kalau dia bersedekah, maka dia akan bisa terselamatkan dari musibah. Masya Allah. Ya, jadi sedekah ini tidak pandang bulu. Tidak hanya khusus bagi kaum muslimin. Ya, barakallahu fikum. Tentunya, ya, berbeda bagi orang kafir, selamatnya hanya sebatas di urusan dunia. Ya, barakallahu. Berbeda dengan kaum muslimin, kaum mukminin, Allah selamatkan di dunia dan di akhirat dengan sedekahnya. Ya, karena orang-orang kafir tertahan dengan apa? Dengan tauhid. Dia tidak bertauhid, dia melakukan kesyirikan. Ini yang menahannya untuk apa? Untuk mendapatkan balasan di akhirat. Ya, sehingga apa yang dilakukan di dunia dari sedekah-sedekah mereka, maka akan membantu dia hanya sekedar urusan dunia mereka. Ini untuk orang kafir. Nah, barakallahu fikum. Ya. Kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, fa inna Allah ta'ala yadfa'u biha anhu anwa'an minal bala. Maka sesungguhnya Allah ta'ala akan menolak dengan sedekah tersebut atas orang yang melakukan sedekah ini berbagai macam musibah. Jadi siapapun yang bersedekah, ya, akan kemungkinan besar akan terselamatkan daripada musibah, barakallahu fikum. Siapapun dia, tidak hanya muslimin, ya, bahkan kafirin juga bisa terselamatkan dari musibah-musibah yang mereka alami disebabkan karena mereka bersedekah. Barakallahu fikum. Ya. Kemudian kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, hada amrun ma'lumun. Ini perkara yang telah diketahui indannas, di sisi manusia. Perkara yang maklum, perkara yang sudah diketahui, bukan perkara yang aneh. Ya, barakallahu fikum. ya, khasatihim, baik orang-orang khusus mereka, wa amatihim, baik orang-orang umum mereka, wa ahlul ardi kulluhum muqirruna bihi, ya, dan penduduk bumi semua mengakui hal ini, keajaiban sedekah ini, semua penduduk bumi, artinya apa, siapa saja, ya, muslimkah, kafirkah, ya, nah, orang yang bermaksiatkah atau orang yang taatkah, mereka semua mengakui keajaiban daripada sedekah. Kenapa bisa demikian? Li'annahum jarrabu, karena mereka telah membuktikannya. Ya, barakallahu fikum. Baik. Mungkin perlu kita berikan beberapa contoh fakta-fakta yang terjadi berkaitan dengan, ya, kalau mungkin kita katakan sedekah bagi orang-orang muslim, orang mukmin, orang beriman, bertakwa itu tidak wajar pasti. Ya, tapi ini Ilmu Ibnu Qayyim mengatakan juga bagi orang-orang yang fajir, orang-orang yang zalim, bahkan orang-orang kafir pun bisa terselamatkan dari musibah karena dia bersedekah. Ya, barakallahu fikum. Mungkin mari kita ambil contoh berkaitan tentang dari kalangan orang-orang yang fajir. Pernah kita mendengar hadis seorang wanita baghi, seorang wanita, mohon maaf, tuna susila. Ya, bahasa bagus, sopannya tuna susila. Ya, barakallahu fikum. Ketika wanita Bani Israel yang dikenal sebagai wanita tuna susila, yang barakallahu fikum, dia memberi bersedekah dengan apa? Dengan memberi minum seekor anjing yang kehausan. Ya, barakallahu fikum. Maka dengan sedekahnya ini melalui air minum yang menyelamatkan anjing tadi dari kehausan, Allah Subhanahu wa taala ampuni dosanya, barakallahu. Ya. Allah ampuni dosanya, barakallahu fikum. Ya, padahal dia seorang wanita fajirah. Wanita baghiyah. Ya. Wanita tuna susila. Ya, yang menjual dirinya. Ya, barakallahu fikum. Tapi Allah ampuni dosanya disebabkan karena sedekahnya kepada seekor anjing yang hampir mati kehausan, barakallahu fikum. Nah, kemudian, ya, al-zalimin, orang-orang yang zalim juga bisa, ya, barakallahu fikum, ya, mendapatkan keselamatan daripada semua musibah. Ya, mungkin ini, ya, kami merasakannya sendiri, pernah terjadi, ya, barakallahu fikum, ya, salah, ini bukan bicara politik, ya, ini hanya mengambil contoh fakta yang terjadi, ya, jadi Gubernur Aceh yang dulu, yang sekarang terkena kasus korupsi, ya, barakallahu fikum, ya, musibahnya kena kasus korupsi dia. Dulu dia ini adalah pencetus pertama, ya, yang berhasil membuat biaya kesehatan, biaya berobat itu gratis bagi masyarakat Aceh. Jadi di Aceh sekarang berobat kalau sifatnya emergensi itu gratis. Ya, enggak bayar. Ya. Siapa pelopornya? Gubernur ini. Dia yang menjamin, ya, barakallahu fikum, dengan apa? Dengan cara apa? Jadi semua kesehatan yang sifatnya emergensi, sifatnya darurat bagi masyarakat Aceh dimanapun berada akan dibayar oleh APBD daerah. Ya, jadi gratis. Ya, jadi pemerintah yang membayar. Ya, ada kartu KIS. Ya, pemerintah yang membayar. Ya. Yang memelopori ini adalah gubernur tadi. Dan tatkala dia terkena musibah, dia terjerat kasus korupsi, ya. Kasus korupsinya ini tidak heboh di Aceh. Tidak heboh. Ya. Kenapa tidak heboh? Karena masyarakat merasa punya jasa, hutang jasa terhadap siapa? Gubernur ini. Ya, disebabkan karena perbuatan dia, karena janji-janji yang diwujudkan olehnya, masyarakat Aceh berobat ke rumah sakit gratis. Sehingga apa? Kasus korupsi yang mengenai dirinya di Aceh tidak heboh. Dia tidak dicela, dia tidak dihina, dia tidak dicerca. Dengan kasus korupsi yang dia alami berbeda dengan di tempat-tempat lain mungkin. Ya. Bisa dihina, dicerca, dicela, bahkan nanti kalau dia kembali ke masyarakat mungkin sudah ditolak. Tapi berbeda dengan gubernur yang satu ini. Mungkin kalau dia selesai hukumannya nanti di penjara, kalau dia mau mencalonkan lagi jadi gubernur, mungkin bisa saja diterima oleh masyarakat Aceh. Ya, barakallahu fikum. Ya. Ini setelah membaca hadis ini, mendengarkan penjelasan Imam Al-Qayyim, oh ini maksudnya. Orang zalim pun, dia zalim melakukan korupsi. Tidak adil kepada rakyat. Ya, tapi di sisi lain dia pernah bersedekah. Pernah berbuat baik. Ya, kepada siapa? Kepada banyak masyarakat. Ya. Sehingga apa? Sehingga dia tetap dipuja di Aceh sana. Ya. Tetap menjadi idola. Kasus korupsinya tidak heboh. Ya. Tidak mencuat. Ya. Dia tidak pernah digelari koruptor di Aceh sana, tidak. Karena pernah punya apa? Pernah punya perbuatan sedekah yang pernah dilakukan olehnya, barakallahu fikum. Nah, ya, jadi ini contoh yang mungkin tepat, ya. Ketika Imam Al-Qayyim mengatakan bahwasanya siapapun yang bersedekah, yang pernah melakukan sedekah, apakah dia orang yang fajir ataukah dia orang yang zalim, bakal Allah Subhanahu wa taala selamatkan, ya. Naam, dia daripada musibah. Minimal Allah ringankan dia daripada musibah-musibah tersebut. Barakallahu fikum. Kemudian, ya, min kafirin, dari orang-orang kafir. Kok bisa orang kafir juga Allah selamatkan dari musibah yang ada pada dirinya? Ya. Nah, ya. Dalam istilah ilmu public relation, PR, ya, ada istilah friendship, investasi pertemanan, ya, apa bahasa Inggrisnya, friendship invitation, ya, investasi pertemanan. Mungkin selama ini yang kita pahami yang namanya investasi itu apa, semua berkaitan dengan benda-benda mati, ya. Kita investasi tanah, ya, investasi rumah, investasi mobil, motor, ya, barakallahu fikum. Tapi orang-orang kafir, ya, ini tentunya kan diciptakan istilah ini oleh orang-orang kafir, ya. Kalau kita pada hari ini sibuk investasi benda-benda mati, ya, nyari tanah, nyari rumah, nyari toko, ya, ya, barakallahu fikum. Tapi mereka lebih kepada investasi pertemanan. Ya. Bagaimana maksudnya? Contoh misal. Mereka senang berbuat baik. Ya, kepada teman-teman mereka. Mereka loyal. Ya, tidak pelit untuk mengeluarkan harta misalnya untuk traktir teman-temannya, untuk membantu teman-temannya. Ya, misalnya temannya perlu bantuan susah, dia bantu. Ya. Nah, ya, tidak pelit mengeluarkan hartanya agar memiliki banyak teman. Ya. Jadi dia menginvestasikan hartanya kepada teman-temannya. Guna apa? Agar teman-temannya nanti apa? Merasa memiliki hutang jasa kepada dirinya. Sehingga tatkala dia kolaps ataupun tatkala perusahaannya jatuh atau tatkala dia butuh pertolongan, teman-temannya karena ya mengenal dia sosok yang masya Allah begitu dermawan, maka pasti teman-temannya akan membantu dia, menawarkan diri untuk menolongnya. Ya. Menawarkan diri untuk membantunya. Ini namanya apa? Investasi pertemanan. Jadi yang diinvestasi itu bukan benda mati, tapi banyaknya pertemanan. Dia kenal siapa saja. Di Inggris dia kenal si Fulan. Di Perancis dia kenal si Alan. Di seluruh negara dia kenal semua orang. Jadi kemarin pun dia melangkah, dia ada orang yang membantunya. Ya, barakallahu fikum. Ya, ini ya yang disebut dengan investasi pertemanan. Jadi yang diinvestasi itu benda hidup. Ya, makhluk hidup. Ya, barakallahu fikum. Nah, ini tentunya bahasa-bahasanya yang diciptakan oleh orang-orang ya kafir. Ya, barakallahu fikum. Nah, bahasa dalam syariat, ya, barakallahu fikum adalah, ya, berakhlakul karimah, bermuamalah dengan baik dengan sesama manusia. Ya, barakallahu fikum. Perbedaannya apa? Orang-orang kafir melakukan perbuatan ini untuk kemaslahatan dunianya. Ya. Maka bagi kita kaum muslimin, ya, bersemangatlah kita melakukan kebaikan, membantu saudara kita. Ya. Nah, tatkala kita bersedekah, membantu saudara kita, ya, barakallahu fikum, berbuat baik kepada kaum muslimin, berbuat baik kepada ahli sunnah salafiyin, bertahun terhadap tempat dakwah, ya, masjid-masjid ahli sunnah, bertahun, ya, untuk bersama-sama membangun dakwah, ya, ini juga sama halnya dengan yang istilah yang diciptakan oleh orang kafir tadi. Tapi kita lebih, ya, kepada perbedaan antara muslimin dan kafir, kita melakukan ini semata-mata berharap apa? Mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mengharap balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Mengharap syurganya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Adapun hikmah di balik amalan kita tadi, ya, sehingga teman kita menyukai kita, mencintai kita tatkala kita butuh, dia bantu, datang membantu kita. Ini adalah buah daripada kehebatan sedekah, perbuatan baik yang pernah kita lakukan, barakallahu fikum. Ya, jadi itu. Ya, kenapa orang-orang kafir, ya, mereka terkadang dalam urusan dunianya, mereka terkadang, ya, ketika terkena musibah, bangkrut, mereka bisa cepat bangkit. Ya, karena ada prinsip yang mereka amalkan tadi, yaitu investasi pertemanan. Ya, barakallahu fikum. Ya, sehingga ikhwan fillah rahimakumullah, ya, ini juga penting untuk kita amalkan. Sebenarnya kita sudah melakukan ini sehari-hari. Ya. Sudah bergaul dengan baik, bergaul dengan ma'ruf, dan hal-hal yang ma'ruf, kita bertahun, bersedekah, berinfak, ya, kita sudah melakukannya, ya, namun berbedanya kita dengan mereka, mereka melakukannya untuk kemaslahatan dunia mereka, tapi kita melakukannya untuk apa? Kemaslahatan dunia kita dan kemaslahatan akhirat kita, barakallahu fikum. Ini yang membedakan antara kaum mukminin dengan orang-orang kafir. Nah, barakallahu fikum. Sehingga ikhwan fi din rahiman rahimakumullah, tepat apa yang dikatakan oleh Imam Al-Qayyim rahimahullah, semua yang melakukan sedekah, ingat, sedekah itu jangan semata-mata dibayangkan dengan apa? Dengan harta, dengan uang. Karena dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda, ya, kullu ma'rufin sedekah, setiap yang ma'ruf, setiap perbuatan baik itu adalah sedekah, ya, apapun itu. Bertutur kata yang baik, sopan santun, ya, barakallahu fikum, ya, mungkin bertaun, contoh misal, ya, bertaun jasa, misalnya kerja bakti, ya, dia datang hadir, ya, naam, ataupun dia dari segi dana, bertaun dana, ya, barakallahu fikum, ya, semua perbuatan baik, bersosialisasi dengan masyarakat, ya, barakallahu fikum, ya, naam, barakallahu fikum, menghadiri, ya, kegiatan-kegiatan masyarakat yang mubah, ya, barakallahu fikum. Ini semua adalah perbuatan kebaikan yang akan memiliki hikmah, memiliki buah, memiliki pengaruh yang ajib. Karena ini adalah bagian dari sedekah yang sifatnya umum dan akan memberikan pengaruh ta'athiran ajiban, pengaruh yang luar biasa, barakallahu fikum. Nah, ya, jadi itu. Jadi semua telah membuktikan ini. Kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, seluruh penduduk bumi telah membuktikan yang namanya sedekah pasti akan berbuah dengan kemaslahatan. Ya, berbuah kemaslahatan. Siapapun dia yang melakukannya, orang fajirkah, orang zalimkah, orang kafirkah, ya, mereka akan mendapatkan kemaslahatan dari apa yang mereka perbuat, dari perbuatan baik. Sedekah. Ya, barakallahu fikum. Dan orang-orang kafir juga paling semangat mereka berbuat baik. Ya. Jadi kita bukan memuji-muji orang kafir, tapi memang sifat mereka untuk urusan dunia, mereka semangat untuk berbuat baik. Ya. Untuk urusan dunia. Contoh misal, siapa yang menciptakan alat-alat komunikasi yang bisa mempermudah manusia? Mereka orang-orang kufar. Siapa yang menciptakan, ya, kendaraan yang bisa mempercepat antara satu daerah dengan daerah yang lainnya? Misalnya pesawat, kendaraan, kapal laut dan lainnya. Di antaranya mereka. Ini kan perbuatan baik untuk mempermudah manusia. Ya, barakallahu fikum. Ya, oleh karenanya jangan heran. Ya, kenapa kalau kita lihat orang-orang kafir itu, ya, terkadang masya Allah hidupnya begitu enak, nikmat. Ya, mungkin salah satunya disebabkan karena sedekahnya. Tapi ingat, itu hanya di dunia. Itu hanya di dunia. Sebagaimana dalam sebuah hadis yang lain, ya, dunia sirinul mu'min wa jannatul kafir. Ini kaidahnya. Dunia itu penjaranya bagi kaum mukminin, sehingga kaum mukminin dibatasi pergerakannya, harus diatur oleh syariat. Akan tetapi orang-orang kafir, dunia ini jadi surga bagi mereka. Mereka menikmatinya dengan penuh kenikmatan yang mereka inginkan. Tapi sifatnya apa? Fana. Hari ini mereka tertawa, besok mereka menangis. Itu di dunia. Hari ini mereka sukses, besok mereka gagal. Itu dunia. Ya. Hari ini mereka hidup, besok mereka mati. Itu dunia. Ya. Tapi surganya kaum mukminin adalah di jannahnya Allah Subhanahu wa taala, yang apabila dia hidup, hidup terus selama-lamanya. Kesenangan, kesenangan terus selama-lamanya. Kebahagiaan, terus abadi selama-lamanya. Tidak akan pernah berganti dengan kesedihan, tidak pernah berganti dengan kesulitan, dan tidak pernah berganti dengan hal-hal yang menyakitkan. Barakallahu fikum. Jadi dunia ini adalah tempat kita bersabar untuk terkurung di dalam penjara syariat Allah Subhanahu wa taala. Nah. Barakallahu fikum. Baik, kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, dan kita lanjutkan, kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, wa fi at-Tirmidzi an Mu'adz bin Jabal qala, ya, dalam riwayat Imam Tirmidzi dari sahabat Mu'adz bin Jabal, ya, beliau berkata, kuntu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi safarin. Dulu, ya, aku bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah perjalanan yang jauh, sebuah safar. Nah, ini sekarang Imam Al-Qayyim mulai membawakan dalil-dalil yang mendukung penjelasan beliau tadi. Ya. Yang menguatkan ataupun yang mendukung syarah daripada apa? Hadis yang di awal tadi, yaitu permisalan orang yang bersedekah. Baik. Ya. Hadis yang pertama yang menguatkan tentang penjelasan beliau adalah hadis yang diriwayatkan Imam Tirmidzi. Ya. Dari sahabat Mu'adz bin Jabal. Ya. Beliau mengatakan, dulu aku pernah bersama Rasulullah SAW dalam sebuah safar, fa asbahtu yawman qariban minhu. Ya. Maka datanglah waktu pagi dalam keadaan aku itu dalam posisi yang dekat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa nahnu nasir, dan kami dalam keadaan berjalan, sedang berjalan di waktu pagi, sedang berjalan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqal, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala adulluka ala abwabil khair. Ya. Maukah aku tunjukkan kepadamu wahai Mu'ad? Ya. Naam. Pintu-pintu kebaikan. Ya, barakallahu fikum. Kemudian Nabi SAW bersabda, as-shaumu junnah. Pintu kebaikan yang pertama. Ya, puasa itu adalah perisai. Ya. Dan memang jelas, puasa itu bisa mencegah seorang melakukan kemaksiatan demi kemaksiatan. Puasa itu bisa menjaga seorang untuk berada di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena orang yang berpuasa dari kondisi fisiknya tentu berbeda dengan orang yang makan minum. Ya. Sehingga pergerakannya lebih lemah dibandingkan orang yang makan dan minum. Ini dari sisi fisik. Demikian pula dari tujuan dia berpuasa, dia niatkan untuk tercegah daripada kemaksiatan. Sehingga apa? Karena ada amalan puasa, akhirnya apa? Akhirnya dia tidak mau berkata-kata kotor. Ya, dia tidak mau melakukan kemaksiatan-kemaksiatan. Kalau enggak, rugi puasa saya. Ya, tidak diterima. Capek saya menahan lapar, menahan dahaga. Tapi sia-sia puasa saya. Sehingga dikatakan oleh Nabi SAW, ya, as-shaumu junnah. Puasa itu adalah perisai. Nah, kemudian, was-shadaqatu, ya, tudfi'ul khathiyata. Ya. Dan sedekah itu ada, sedekah itu akan memadamkan, ya, kesalahan. Sedekah itu, ini kebaikan yang kedua, pintu kebaikan yang kedua, sedekah itu akan memadamkan kesalahan, kejelekan, khathiyah, khata, kesalahan. Ya, akan memadamkan kesalahan. Ya. Kama yudfi'ul ma'un nara, sebagaimana air yang memadamkan api. Ya. Ini syahidnya. ya, syahid daripada penjelasan beliau rahimahullah terkait tentang orang yang bersedekah akan mendapatkan pengaruh yang luar biasa. Ya, memiliki pengaruh yang luar biasa dari sedekah, siapapun itu yang melakukannya. Ya. Dan sedekah akan memadamkan segala kesalahan, ya, sebagaimana air yang memadamkan api. Kemudian pintu kebaikan yang ketiga. Ya. Wassalatul rajul. Wassalatul rajuli min jawfil lail. Syiarus salihin. Dan salat seseorang di malam hari, ya, itu syiarnya orang-orang saleh. Jadi di antara tanda-tanda orang yang saleh, dia sering sholat malam. Ya, ini tanda-tanda orang yang saleh. Sebagaimana dalam hadis. Ya. Kenapa demikian? Kok bisa dikatakan orang yang sering sholat malam? Ya, barakallahu fikum, dikatakan termasuk ada tanda-tanda kesolehan pada dirinya. Karena di waktu malam hari, dia beribadah betul-betul ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang bisa mengganggu untuk, ya, memunculkan riya dalam hatinya. Ya, bayangkan, dia tidur, dia niatkan bangun nanti di malam hari. Bangun dia, sendiri dia. Siapa yang mau lihat? Ya. Sendiri dia, dalam kondisi sendiri dia. Hanya dia dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang mana Allah subhanahu wa ta'ala turun di sepertiga malam, ingin mendengar doa-doa hambanya. Dan tidak ada hijab antara hamba dengan Allah subhanahu wa ta'ala atas doanya. Dan doa tersebut akan dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan orang yang gemar salat malam ini, ya, melatih ikhlas dalam beribadah. Di antara para ulama mengatakan, salat malam itu melatih keikhlasan. Kenapa? Karena dia melakukan salat malam itu butuh perjuangan. Ya, mungkin beda halnya apabila salat di siang hari yang banyak orang, terkadang kita, aduh, gak enak kalau gak salat nih. Ya. Gak enak kalau gak sholat, orang-orang lain sholat. Ada bisikan-bisikan seperti itu. Tapi sholat di malam hari, kita bangun sendiri. Kita menghadap Allah subhanahu wa ta'ala sendiri. Kita berdoa kepada Allah sendiri. Kita menangis di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala pun sendiri. Barakallahu fikum. Nah. Ya. Sehingga ini adalah pintu-pintu kebaikan yang Rasulullah s.a.w. ajarkan kepada Mu'ad. Yaitu berpuasa, sedekah, dan sholat malam. Barakallahu fikum. Nah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacakan firman Allah Subhanahu wa taala di surat As-Sajdah ayat ke-16. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun. Kata Allah Subhanahu wa taala, menjauh lambung-lambung mereka dari tempat-tempat tidur. Ya. Yad'una rabbahum khaufan wa tama'a. Mereka berdoa kepada Rabb mereka dengan penuh rasa takut. Ya. Khaufan, rasa takut, khawatir apabila doanya tidak didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dia bangkit, dia bangun, ya, di malam hari, ya. Naam. Sedikit dia tidur karena dia beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia korbankan waktu tidurnya. Waktu normal orang tidur itu 8 jam. Tapi dia korbankan untuk menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan rasa khauf, dengan rasa takut. Kalau-kalau doanya tidak dijabah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Takut akan banyaknya dosa-dosa yang mungkin belum bisa diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa tama'a. Tamak, kalau diterjemahkan secara literally adalah rakus. Maksudnya apa? Dia betul-betul rakus akan maghfirah Allah subhanahu wa ta'ala. Betul-betul berharap. Ya, ingin mengejar ampun Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, ini tamak dia dalam berdoa. Ya, bukan tamak dalam makan, minum. Ya, rakus dalam makan, minum, mencari harta. Tidak. Tapi rakus. Tamak dalam mencari maghfirah ampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Nah, bersemangat dia betul-betul berharap agar Allah betul-betul mengampuni dirinya akan banyaknya begitu banyak dosa-dosanya dan tidak mungkin diampuni kecuali dengan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga dia berjuang, ya, untuk mengurangi jatah tidurnya ya, bangun di malam hari berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan rasa khauf wa tama'a. Barakallahu fikum. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dan ini syahid sebenarnya dari pembahasan sedekah. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan dari rizki yang kami berikan mereka pun menginfakkannya. Barakallahu fikum. Ya, termasuk orang-orang yang mendapatkan kebaikan-kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah puji orang ini. Orang yang apabila Allah berikan rizki kepadanya, dia tidak lupa untuk menginfakkan rizki tersebut kepada ya orang lain. Barakallahu fikum. Ya. Nah. Ya, maka ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah. Ya, sekali lagi, apabila kita ingin agar dihindarkan, agar bisa melewati berbagai macam ujian dan musibah, cobalah terapi sedekah ini. Ya, ini terapi dari Rasul alaihi salatu wassalam. Tentunya ingat, bukan semata-mata, ya, ya. Terkadang banyak para dai menjadikan ini sebagai alat, ya, menjadikan ayat ini sebagai alat yang dijadikan tolak ukur utama apa? Kalau kamu mau banyak rezeki, mau banyak uang, mau banyak bayar usahamu, banyak usahamu berkembang, sedekahlah. Ya, jadi yang didoktrinkan itu adalah bagaimana urusan dunianya itu lancar. Padahal yang namanya rizki dari Allah Subhanahu wa taala itu tidak dibatasi dengan kesenangan dunia saja. Rizki yang paling utama adalah apabila seorang hamba mau menerima at-tauhid was-sunnah. Mau menerima dakwah tauhid was-sunnah, ini rizki yang tidak mampu, tidak bisa dibayar dengan apapun. Artinya bisa menerima tauhid, dakwah tauhid was-sunnah. Walaupun dia hidup miskin, walaupun dia hidup ya dalam di bawah garis kemiskinan, kata orang. Tapi dengan adanya tauhid was sunnah dalam dadanya, dan dia amalkan dalam kehidupan sehari-harinya, maka dia tidak akan memberikan buah pengaruh. Dia tidak pernah merasa miskin. Allah berikan barokah dari hartanya. Ya. Allah berikan kecukupan kepada dirinya. Ya. Ini rizki yang paling utama, barakallahu fikum. Jadi jangan dipahami nama rizki itu hanya kenikmatan dunia, keuntungan dunia. Rizki yang paling utama seorang itu berislam, seorang itu beriman, seorang itu mendapati derajat ihsan. Yang namanya rizki yang paling utama itu adalah ketika seorang hamba itu bisa berjalan di atas Al-Quran dan Sunnah. Ini rizki terbesar yang tidak bisa dibayar dengan dunia dan seisinya, barakallahu fikum. Maka bagi kita yang sudah tenang hati ini dengan Al-Quran dan Sunnah, ya, sudah mampu berjalan di atas Al-Quran dan Sunnah, maka perbanyaklah sedekah, ya, untuk menjaga ini, menjaga nikmat ini. Tatkala datang musibah, syubhat. Tatkala datang musibah, syahwat. Ya, ini kan termasuk musibah. Musibah itu bukan hanya kecelakaan. Musibah itu bukan hanya gempa bumi. Musibah itu bukan hanya tsunami. Musibah itu bukan hanya barakallahu fikum. Meninggal anak, meninggal ayah, orang tua, dan lainnya. Tidak hanya itu. Musibah itu datang dari syubhat. Ya. Syubhat datang dari anak, datang dari istri. Kita tahu ini perbuatan batil. Ini tempat kebatilan. Tapi karena datang syubhat dari anak dan istri, maka kita pun mengalah dan ikut apa yang dikatakan oleh anak dan istri kita. Ya, barakallahu fikum. Ya. Kita tahu ini syahwat. Ya. Nah, tapi karena apa? Karena kita ya menginginkannya, tidak mampu melawannya, maka kita pun ikut menikmati syahwat tersebut, barakallahu fikum. Sehingga ikhwan fillah rahimakumullah, inilah di antara hikmah ya seorang yang ya bersedekah. Ya, yang apabila dia mendapatkan rizki dari Allah Subhanahu wa taala, dia senantiasa berinfak. Ya, dan dalam ayat ini disebutkan secara khusus yaitu infak. Yang namanya infak adalah dengan harta. Kalau sedekah sifatnya umum. Bisa dengan jasa, bisa dengan harta. Ya, tapi dalam ayat ini secara khusus Allah sebutkan adalah infak. Ya, barakallahu fikum. Nah, maka berbahagialah mereka orang-orang yang mudah dalam berinfak. Demikian pula berbahagialah mereka mudah dalam bersedekah melalui harta ataupun jasanya Barakallahu fikum. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka ya yang gemar dalam berinfak, gemar dalam bersedekah, akan mendapatkan lindungan dari Allah Subhanahu wa taala, diangkat dari berbagai macam musibah dan terus mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu istiqamah dari Al-Qur'an was sunnah sampai bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa naktafi bihadzal qadar. Wa subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad, walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.